Ada Kapten Pasundan, Tasya Rosmala, Ju Palapa. Thank you. kasih tepuk tangannya buat New Palapa di sini, mana dulu dong. Terima kasih.